Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imamil muttaqin sayyidil mursalin khatamil anbiya والرسل أجمعين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباء التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم واقتفوا أثرهم وساروا على دربهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Jalla sya'nuhu wa ala senantiasa melimpahkan kepada kita segenap rahmat dan keutamaan, segala keberkahan, segala taufik dan inayahnya, sehingga kita senantiasa bisa berada di atas jalannya di dalam menunaikan tugas-tugas kemanusiaan kita dan tugas-tugas kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'i Syafi. Semuanya tentang fenomena dosa-dosa, fenomena kemaksiatan, bagaimana seluruh dosa dan kemaksiatan adalah merupakan penyakit hati yang dapat menggerogoti segala wujud kebaikan yang ada di dalam diri seorang muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang akibat dosa yang ke-52 yang disampaikan oleh Qadil Qudat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ma'ani tuzilun ni'ama. Dosa dan kemaksiatan itu bisa menghilangkan, meluluhlantakkan segala bentuk karunia Allah. Al-hadirata wal-wasilata. Baik itu karunia yang sedang dinikmati oleh seorang hamba, maupun karunia yang seyogianya, sejatinya, sememangnya akan bisa didapatkan seorang hamba pada masa-masa yang akan datang. Rizki, karunia yang dinikmati oleh seorang hamba pada saat ini, maupun rizki dan karunia yang akan Allah berikan kepada seorang hamba, ya, yang sejatinya bisa Allah berikan kepada seorang hamba, itu bisa hilang dan luruh karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Allah urung memberikan kebaikan, menganugerahkan kenikmatan kepada seseorang ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat. Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, telah disampaikan ungkapan Ibnu Qayyim berdasarkan beberapa riwayat asar, ya. Ada satu hadis tapi dipersoalkan tentang kesahihannya. Tapi ada beberapa asar yang sahih tentang itu. Innal 'abda la yuharramu rizqa bi dzambin yusibuh. Kadang-kadang seorang hamba itu gagal mendapatkan rizki yang seharusnya milik dia karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wa min uqubatiha annaha tuzilun ni'amal hadirah. Di antara hukuman yang Allah berikan kepada pelaku maksiat, ya, orang yang gemar melakukan perbuatan dosa, adalah bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu dapat menghilangkan karunia yang sedang dinikmati seorang hamba. Wa qad ummi'ani alwasilata fatuzilul hasila. Bahkan bisa menghancurkan kenikmatan dan karunia yang seharusnya menjadi milik seorang hamba di masa yang akan datang. Fatuzilul hasil, sehingga hasil yang terbaik yang harusnya bisa didapatkan seorang hamba hilang begitu saja. Fataqta'ul wasila, segala yang seharusnya sampai pada diri seorang hamba terputus di tengah jalan. Fa inna ni'amallahi ma hufiza mawjuduha bi misri ta'atihi. Sehingga kata beliau di sini, tidak ada perbuatan yang lebih mampu menjaga hak seorang hamba, karunia seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ketaatan. Ya, tidak ada satu hal pun yang bisa digunakan seorang hamba untuk menjaga karunia Allah kepada dirinya lebih daripada ketaatan dan ibadah. Ya, dengan bahasa yang lebih sederhana, ibadah dan ketaatan itu adalah senjata paling utama untuk memelihara dan menjaga karunia Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ketika kita menjaga hak-hak Allah, kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ketika kita menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, maka kita akan temukan pertolongan Allah selalu di hadapan kita. Ya, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi senjata paling utama bagaimana kita menjaga karunia Allah berikan, taatlah kepada Allah. Hindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga ketaatan, maka karunia itu akan tetap pada diri kita sebagai anugerah. Ya, kadang orang bermaksiat seperti sering disebutkan, karunia itu seolah-olah masih utuh, enggak berkurang. Orang enggak sholat, orang enggak melakukan kewajiban, tapi kok karunia masih utuh. Fatanqalibu an-ni'amu masaiba. Pada saat itu, karunia yang diberikan oleh Allah seolah-olah utuh, padahal dia sudah berubah menjadi musibah. Karunia-karunia itu sudah berubah menjadi musibah yang akan menghancurkan hidup seorang hamba perlahan-lahan. Kita kembali kepada pembahasan walastu jiliba mafquduha bimisri ta'atih. Dan tidak ada rizki, tidak ada karunia yang hilang dari seorang hamba yang bisa dikembalikan. Ya, tidak ada karunia yang hilang dari seorang hamba yang bisa dikembalikan dengan cara yang lebih baik daripada beribadah kepada Allah. Bahasa sederhananya, ibadah itu membantu seseorang mendapatkan karunia yang hilang. Ya, karunia yang hilang, oleh sebab itu ketika seseorang itu ditimpa musibah, ya, dia diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, bertahmid kepada Allah, ya. Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diperintahkan atau dianjurkan berdoa, wakhlufni khairam minhu, ya Allah, berikanlah aku ganti yang lebih baik dari itu. Maka Allah akan menggantinya. Syaratnya seorang hamba melakukan ketaatan dan ibadah. Ketika seseorang itu taat dan beribadah kepada Allah, Allah akan menggantikan kenikmatan tersebut. Mungkin wujud fisiknya tidak sama persis, ya. Tetapi yang bisa memberikan nilai kenikmatan sama, bahkan jauh lebih baik daripada yang seharusnya dia dapatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atihi. Segala yang di sisi Allah hanya bisa kita dapatkan dalam wujud yang seutuhnya dengan ketaatan kepadanya. Wa qad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala li kulli syai'in sababan wa afah. Jadi konsep daripada sunnatullah itu, segala karunia Allah itu memiliki sebab dan memiliki penghalang. Memiliki sebab faktor keberadaan dan memiliki faktor penghalang. Ya. Wa afatan tubtiluh, sababan yajribuhu. Faktor penyebab ini yang menyebabkan seorang bisa mendapatkan karunia tadi. Wa afatan tubtiluh, sementara faktor penghalang atau musibah tadi yang menyebabkan seseorang gagal mendapatkannya. Faja'ala asbaba ni'amihil jalibata laha ta'atuh, ya, atau ta'atahu, ya. Allah menciptakan sebab dari setiap karunia itu adalah ketaatan. Allah menciptakan, menjadikan ketaatan, menjadikan ibadah sebagai sebab orang mendapatkan karunianya. Wa afatihal mani'ata minha ma'siyatah. Allah menjadikan maksiat dan dosa seorang hamba sebagai faktor yang menghalangi karunia Allah kepadanya. Fa idza aradallahu hifdza ni'amihi 'ala 'abdihi. Ketika Allah ingin seorang hamba terus mendapatkan karunia dan kenikmatan dari dirinya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala alhamahu ri'ayatuhu bi ta'atihi fiha. Allah akan memelihara dirinya dengan cara apa? Allah jadikan dia orang yang taat kepadanya. Ya, makanya banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan man yuridillahu bihi khairan. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah akan berikan kepadanya jalan di mana dia akan mendapatkan semua kebaikan. Ya, yang Allah berikan kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin, akan Allah jadikan dia orang yang faqih yang dalam pengetahuannya tentang agama. Ya, saya pernah membahas ya tentang al-fiqhu fiddin wa syurutuhu ma'anihi wa asafuhu. Ya, bagaimana dan apa yang dimaksud dengan al-fiqhu fiddin, ya, tidak akan saya jelaskan di sini. Tapi secara singkat, ketika seseorang memiliki pemahaman agama yang baik, yang di dalamnya ada hafalan, ada pengertian, ada pemahaman, ada kesadaran, ada amalan, ya, ada ketakwaan dan lain sebagainya, maka dengan itu Allah menjaga kebaikan pada dirinya. Jadi kata, kalau Allah ingin seseorang itu menjadi baik, Allah ilhamkan ke dalam dirinya ketaatan, Allah ilhamkan ke dalam dirinya kegandrungan untuk mempelajari agama Allah, ya. Allah jadikan dia orang yang holik, ya, yang kecanduan betul, ya, dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Ya, inilah yang terjadi pada banyak sekali ulama, ya. Rihalatun fi talabil hadis, dalam cerita perjalanan para ulama dalam mencari hadis, kita akan dapatkan seorang Imam Al-Bukhari menjumpai dan belajar, setidaknya mengambil ilmu dari 1080 orang guru sepanjang hidupnya. 1080 orang guru itu berada di kota yang berbeda-beda, bahkan di negara yang berbeda-beda. Ibnu Ma'in, ya, itu berangkat dengan seluruh harta yang diwariskan orang tua kepadanya. Seorang bangsawan yang kaya raya, pergi menuntut ilmu dan pulang kembali ke kampung halamannya, harta yang tersisa hanyalah sendal jepit saja. Para ulama mengorbankan segala sesuatu untuk talabul ilmi. Dalam perjalanan-perjalanan yang sangat menakjubkan, yang nyaris gak bisa dipercaya oleh akal orang sekarang. Kenapa? Karena kecintaan mereka pada talabul ilmi. Ya, pada talabul ilmi. Itu karena Allah menganugerahkan holik kecanduan itu dalam diri mereka untuk talabul ilmi. Nah, jadi ketika Allah menganugerahkan itu pada diri seseorang, berarti Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Selama, sekali lagi, yang tampak pada dirinya, ya, yang tidak terlihat pada dirinya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada zawalaha anhu, kalau Allah ingin menghilangkan kenikmatan Allah, ya, kenikmatannya pada diri seseorang, khazalahu hatta asahu biha. Allah jadikan dia ahli maksiat. Ya. Jadi orang yang kaya raya dengan segala kekayaan yang dimiliki, kalau Allah ingin menghancurkannya gampang, Allah akan buat dia jadi ahli maksiat. Ada orang banyak ilmunya, ya, dimuliakan di mana-mana, ilmunya banyak bermanfaat bagi banyak orang, ya. Kalau Allah ingin menghinakan dirinya, Allah akan jadikan dia ahli maksiat. Akan Allah jadikan dia ahli dosa-dosa. Sehingga apa? Sehingga ilmunya itu justru akan meruntuhkan dirinya ke derajat yang paling rendah. Nah, seperti yang disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang seseorang yang diazab di hari kiamat sehingga menyebabkan banyak penghuni neraka terkejut semuanya, ya, dikeluarkan, diburaikan ususnya, ya, kemudian mengelilingi satu tempat, yaduru kama yaduru himal haula ruha. Dia berputar seperti seekor keledai yang diikat buntutnya kemudian diputar-putar seperti itu. Pokoknya siksaannya itu menyebabkan ahli neraka bingung. Ini orang kesalahannya apa sampai dosanya kayak gini? Kami ahli maksiat, kami banyak berbuat dosa. Azab kami saja enggak seperti dia gitu. Lalu ketika ditanyakan siapa kamu? Orang itu menjawab inni, ya, amuru bil khairi wa laati wa anha an munkarin wa ati. Dulu aku di dunia sering menyuruh orang melakukan kebaikan yang aku enggak pernah melakukannya. Ya. Aku menyuruh orang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemungkaran yang aku sendiri justru yang melakukannya. Nah, ini ketika Allah ingin menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan harta, kenikmatan apa namanya ilmu. Kenikmatan apapun, termasuk kenikmatan usia. Termasuk kenikmatan kesehatan. Ya. Orang yang dibuat sehat, walafiat, ya, sampai berusia lebih dari 100 tahun mungkin. Tapi kemudian Allah menghinakannya dengan apa? Dengan menghabiskan seluruh usia tersebut untuk berbuat dosa dan maksiat. Man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu, orang yang paling merugi itu kan orang yang panjang usianya tetapi banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran secara sederhananya begitu, bahwa dosa menghilangkan karunia. Ya, bukan berarti karunia itu tidak kelihatan sama sekali, tapi Allah menjadikannya sebagai musibah. Ada orang yang hartanya jadi musibah, ada orang yang ilmunya jadi musibah, ada orang yang usianya jadi musibah, ada orang yang kesehatannya jadi musibah. Ada orang yang ketampanannya, kecantikannya, seluruh yang ada dalam dirinya adalah musibah. Wa minal ajabi ilmul 'abdi bidzalika musyahadatan fi nafsihi wa ghairi. Yang paling mengherankan adalah adanya seorang hamba yang tahu betul tentang hal itu. Bahwa banyak orang itu yang dihukum oleh Allah dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Itu seperti sebuah, boleh kita sebut sebagai legenda dalam tanda kutip ya. Kita menggunakan ini sebagai ungkapan untuk mendekatkan makna saja ya. Kita tidak sedang membahas tentang makna legenda secara bahasa dan lain sebagainya. Ini seolah-olah sudah menjadi legenda. Bahwa orang yang berbuat ini akan diberikan ini gitu loh. Banyak orang yang dihukum justru dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, seperti Qarun, ya seperti Fir'aun. Fir'aun itu dengan sosoknya sebagai potret kehidupan seorang penguasa yang lalim, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terwujud dalam gambaran yang banyak dalam kehidupan di dunia ini. Banyak Fir'aun-Fir'aun meskipun beda kasta, beda levels, tetapi Fir'aun-Fir'aun yang memiliki sifat-sifat seperti dirinya. Banyak orang-orang yang bersifat seperti Qarun. Makin hari makin banyak orang-orang kaya, miliarder, yang punya uang triliunan dalam waktu singkat, di waktu masih muda. Apakah semua itu akan menjadi kenikmatan? Ya tinggal, apakah semua itu ya menjadi bahan buat dirinya untuk semakin kufur kepada Allah, semakin bermaksiat kepada Allah? Kalau iya, itulah contoh hidup orang yang Allah siksa dengan kekayaan yang mereka miliki. Allah jadikan kekayaan itu sebagai sumber kemaksiatan dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi kita ucapkan di sini banyak hamba seperti kita-kita yang hidup ini yang menyaksikan itu secara nyata. Contoh-contohnya, wasima'an lima ghaba anhum min akhbari man uzilat ni'amuhu anhum bima asih. Kita juga sering mendengar cerita-cerita bagaimana Allah menghilangkan karunia kenikmatan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Cerita itu sudah sekali lagi menjadi legenda. Sesuatu yang sangat nyata dalam pandangan kita. Jangan kamu berbuat kayak gini, nanti akan seperti itu. Ya. Jangan kamu durhaka, nanti begini. Ya. Jangan kamu menyia-nyiakan anak, nanti begini. Ya. Jangan kamu banyak berbuat maksiat, nanti begini. Ya. Jangan habiskan usiamu untuk berbuat dosa, nanti begini. Contoh-contohnya banyak di hadapan kita. Ya. Wahuwa muqimun ala maksiatillah. Tetapi meskipun dia mendengar contohnya, dia melihat kenyataan di hadapan matanya, sering mendengar cerita itu, tapi ternyata dia masih bermaksiat juga kepada Allah. Ka'annahu mustasnan min hadhi, seolah-olah nih ya, seolah-olah dia itu orang yang diberi kekhususan dari Allah. Seolah-olah orang lain berbuat maksiat akan diazab Allah, kalau dia sendiri enggak. Orang-orang dicabut karunianya karena maksiat, dia sendiri enggak akan. Seolah-olah begitu. Aw makhsusun min hadzal umum, seolah-olah dia itu orang yang mendapatkan kekhususan dibandingkan seluruh orang umum. Wa ka'anna hadza amrun jarin 'ala an-nas la 'alaih, seolah-olah semua itu hanya berlaku bagi orang lain semuanya, tapi tidak berlaku bagi dirinya. Wa wasilun ilal khalqi la ilaihi, seolah-olah itu berlaku untuk seluruh manusia tapi tidak untuk manusia seperti dirinya. Nah, jadi ketika banyak orang yang diazab oleh Allah karena berbuat dosa, dihilangkan karunianya karena berbuat dosa, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Alangkah jeleknya ketika pelajaran demi pelajaran sudah kita dapatkan, tapi kita tidak mengambil pelajaran tersebut. Ya, hal sederhananya seperti ini saja. Ya, yang sering saya sampaikan ya, ketika orang itu dibuai dengan kekayaannya, tidakkah dia sadar banyak orang-orang kaya yang dicabut nyawanya mendadak? Ya, sementara dia belum banyak menikmati kekayaan yang dia miliki, sementara dia masih bergumul dengan dosa dan kemaksiatan. Nyata nggak di depan kita? Nyata banyak. Ya. Orang yang sehat walafiat misalnya, ya sangat sehat, rajin olahraga, tapi tiba-tiba dicabut nyawanya. Dalam usia masih muda pula. Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, gimana kehidupan dia sehari-hari? Dia orang yang hidup sehat, ya. Dia orang yang selalu olahraga, bahkan selalu mengingatkan saudara-saudaranya. Ada orang yang selalu ngingetin teman-temannya untuk berolahraga, teman-temannya untuk hidup sehat. Ternyata Allah mencabut nyawanya dalam waktu yang cepat. Banyakkah kenyataannya? Banyak. Ya. Orang yang dengan usia muda, orang yang dengan kesehatannya, ya, orang yang dengan kekayaannya, semuanya itu nyata di hadapan kita. Tetapi ketika kita tidak mengambil pelajaran, itu kan seolah-olah kita mengatakan itu berlaku bagi orang lain tapi enggak berlaku buat saya. Kan enggak mungkin. Karena kita manusia seperti mereka. Kita punya hak yang sama di hadapan Allah seperti mereka. Dan kita berada dalam takdir Allah seperti mereka. Tidak ada pengecualian. Tidak ada orang yang menjadi tokoh utama dalam kehidupan di dunia ini, enggak ada, ya. Semuanya hamba Allah dan Rasul-Nya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dimuliakan secara berlebihan. Katakanlah, aku ini Abdullah wa Rasuluh, hamba dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian bersikap gulu mengkultuskan diriku seperti yang dilakukan Isa kepada seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani kepada Isa bin Maryam. Jangan kalian ulangi kesalahan yang sama, gitu loh. Kenapa beliau mengatakan demikian? Beliau ingin menegaskan bahwa setiap manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah. Fa ayyu jahlin ablaq min hadza? Kalau ada orang yang enggak sadar setelah mendapatkan begitu banyak pelajaran dalam hidupnya, adakah orang yang lebih bodoh dari itu? Wa ayyu zulmin lan nafsi fawqa hadza? Adakah orang yang lebih menzalimi dirinya sendiri daripada orang yang seperti itu? Fal hukmu lillahil aliyil kabir, hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ya poin yang ke-52, bahwa dosa dan maksiat itu dapat menghilangkan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, baik yang sedang kita nikmati maupun yang sejatinya sememangnya adalah merupakan hak kita. Tetapi kemudian Allah menggagalkan itu karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Sebab dan dosa, akibat dosa dan maksiat yang ke-53. Akibat dosa dan maksiat yang ke-53. Babnya 54. Al-ma'asi tuba'idu anil abdi al-malaikata. Ini juga satu bab yang penting sekali. Ya, satu bab yang penting sekali. Kemaksiatan tuba'idu anil abdi al-malaikata. Bisa menjauhkan malaikat dari diri seseorang. Perbuatan dosa dan maksiat dapat menyebabkan para malaikat itu menjauh dari diri seseorang. Ya, nanti akan kita sampaikan ya betapa banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa para malaikat itu akan bersama orang-orang yang senantiasa beribadah dan menjauh dari orang-orang yang berbuat maksiat. Wa min uqubatiha, di antara hukuman Allah bagi seorang ahli maksiat, annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu. Allah akan menjauhkan seorang hamba itu dari orang-orang yang menjadi dalam tanda kutip pelindungnya. Dari orang-orang yang diperbantukan oleh Allah untuk menolong dirinya, gitu loh. Jadi wali aulia Allah itu kan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi wali kadang-kadang yang dimaksudkan adalah orang yang menolong kita, membantu kita dengan izin Allah, dengan izin dari Allah. Di antaranya adalah para malaikat. Wa anfa'al khalqi lahu. Kalau orang banyak berbuat maksiat akan dijauhkan dari walinya, akan dijauhkan dari makhluk Allah yang paling bermanfaat untuk dirinya. Wa ansahahum lahu, makhluk Allah yang paling banyak memberikan nasihat kepadanya. Wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu, makhluk Allah yang menentukan kebahagiaan seorang hamba kalau seorang hamba dekat dengannya. Siapa makhluk itu? Wa huwal malakul muwakkalu lahu, makhluk itu adalah malaikat, ya. Malaikat yang Allah ciptakan untuk mendampingi seorang mukmin. Karena enggak ada makhluk yang lebih bermanfaat bagi seseorang selain malaikat. Karena malaikat itu kalau sudah dekat dengan seseorang, tugasnya ya la ya'sunallahu.